كثيرا بعد. والفيل إن لم يكن نسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصولا. Ini sudah belum? Di Rob. Sudah itu ya. Jadi wa intu khafaf. Belum. Wa intu khafaf an nafas muhastakan. Wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Ya. Arif di Rob. Mana ini ya? Ya ganti dari situ. Ya kalau bisa ya Rob. Jangan sini terus. Antum kemarin ya? Ya Rob. Nah, antum dari antum. Biar nanti lancar-lancar ya Rabbi. Ya, wa in tukhaffaf an-nafas muhastakan. Wa in tukhaffaf an-nafas muhastakan wal khabar jumlatan min ba'da min ba'dian. Dan apabila wa in al-wawu harfatin in syartiyah tajimu fi'lain. Tukhaffaf fi'lu syart majzum bi in syartiyah. Wa jazmi as-sukun. An kusi dabi lafdu fa'il fasmuha alfa rabidah dijawabi syad ismuha mubtara'un marfu ma'adrafihi ad-dhamma wa huwa mudhaf walha tamirun muttasilun mabnuna sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih istakan fi'lun madi fi'lun madin fi'lun madin mabnuna al-fathi mabnuna al-fathi la mahalu minal irab wa wal fa'il dhamirun mustan fihi ini sukun gimana katanya fathhi istakan fi'l madhi al fath wa sukuna lil waqaf wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila ismu ismuha ya apa maknanya wa in tukhaffaf anna fasmu istakan dan awila anna di ringankan atau di diringankan maka isimnya istakan dibuang hurifa mal murad bi istakan hal al murad an fihi dhamir qala yastakin fihi dhamir qala syuti anahu hudifa wa nuwiya dhamir wujuduhu ya wa nuwiya wujuduhu al murad bi al istakan yani istakanu ad dhamir fiha yani fi anna ad dhamir mahdhuf wa nuwiya wujuduhu wal khabar raja'al jumlatan min ba'di an ya arif wal khabar raja'al jumlatan min ba'di an wal khabara al waw harfu atfin al khabara maf'ulun bih muqaddam raja'al alati ij'al fi'lu amrin mabniun al fath mabniun al sukun wal khabar ya al khabar maf'ulun bih muqaddam al awal al awal ij'al ij'al fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta jumlatan maf'ulun bi tsani ij'al min ba'di jar majrur muta'alliq bi ij'al yeah. Ba'di majrurun bi min wa huwa mudhaf an qusida bi lafdhu mudhafun ilayh ma ma'na wal khabar ij'al jumlatan min ba'di an dan jadikanlah khabar an yang mukhaffafah berbentuk jumlah. Ya, jumlah apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Setelahnya. Hal yakunu ad-dhamir fi an al-mukhaffafah min al-thaqilah daiman mahdhufa waqad wajada waqad dhukira waqad dhukira ya syudzan misaluhu falau anki yaumar rah falau anki fi yaumir rahai sa'altini talaqaki lam abkhal wa anti sadiqu ana syahid falau falau anki falau anki ya yeah. Hasan misalnya hal ushtiru ba'fi am kaunu dhamir kaunu smaha dhamir asy'an amma ibnu hajib fa yasar ya amma ibnu hajib fa syaritu amma syaratkan hal itu wa amma ghairuhu wa amma an-nadhim wal jumhur falam yasyaritu ya falam yasyaritu madza wujud dhamir asy'an wa qad yakunu dhamir al mukhatab ya misaluhu qaddara sibawi fi qali ta'ala an ya ibrahim qad sattaqta ru'ya an yaqul anka ya ibrahim qad sattaqta ru'ya ya san anka ya ibrahim dhamir sya'n maknanya anhu ay anna sya'n maknanya anna sya'n maknanya sedangkan di anka bukan dhamir sya'n dan mukhatab wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a ya wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a arif al wawu atifa wa in asyartiyah in syartiyah jazimah yakun fi'lun mudhari nakis fi'l syarat fi'lu syarat ya majzumun fi'lu syarat majzumun billam fi'lu syarat majzumun billam ada lamnya enggak wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa in yakun in harfu syartin wa jazmin wa yakun fi'lun mudhari nakis majzumun fi'lu syarat ya wasmuhu wasmuha dhamirun muttasilun dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu takdiruhu huwa ya'udila ha wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a ya'udila ha inna kembali ke mana yakun ha khabar wakin in yakunil khabar fi'lan khabar yakun ya wa lam yakun du'a wa al wawul hal wa lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ya yakun fi'lun mudhari nakis majzumun bil lam du'a doa khabar ya, atau ismnya kun mana wasmuhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa ya'ud ila ilal fi'al fi'l ya doa khabar yakun fi'lun atau isim fi'il atau isim doa khabar yakun ya terus isim. Bagaimana kalau khabar yakun mansub ya mansub wa alamat nasbihi al-fatah al-muqaddarah ya al-fathah ya ala al-hamzah al-mahdhufah lil darurah ya du'aan apa maknanya wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a dan juga khabar in al-mukhaffafah bukan berbentuk fi'il atau bukan berbentuk doa bagaimana apabila khabarnya in mukhaffafah min ats-tsaqilah berupa fi'il walam yakun du'a dan bukan untuk du'a hukumnya bagaimana? Tidak wajib dipisah. Ya, tidak wajib ada dipisahkan pemisah. Antara in dengan khabarnya dengan pemisah. Ya. Tapi yang bagus bagaimana? Yang bagus al-ahsan dipisahkan atau tidak? Al-ahsan. Al-ahsan an yafsal aula lebih bagus dipisah atau tidak antara in dengan khabar yang berupa fi'il yang bukan doa ini dipisah apa dipisah contohnya apa contohnya wa alaysa lil wa an Laisa enggak ada. Kalau laisa fiilnya غير متصرف nanti bahasanya beda. Ya lanjut. Walam yakun tasrifu mumtani'a. Ya, sedikit-sedikit aja. Ya, di Arab. Walam yakun tasrifu mumtani'a. Wawu. Wawu antifah. Lam. Lam harfu nafin wa jazbin wa qalbin. Yakun. Yakun fi'lun mudhari'un naqis. Ya. Tasrifuhu. Majzum. Majzumun. Wa alamatu jazmihi asukun. Tasrifuhu. Ismuha. Ya, mumtani'a. Huwa mudhaf ha dhamir ha dhamir. Ya. Mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhaf ilayh. Mumtani'a. Mumtani'an khabar kana. Ya. Mansubun wa 'alamatu nasbihi wa 'alamatu nasbihi fathah dhahirah ya. Al-akhir. Jumlah lam yakun tasrifu mumtani'a atafkan ke jumlah mana? La, ini kan wawu wawu 'athifah. Berarti lam yakun tasrifu mumtani'a diatafkan ke mana? Lam yakun du'a. Iya, lam yakun du'a. Apa maknanya? Dari awal sempurnakan. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a. Wa lam yakun tasrifu mumtani'a. Apabila apabila khabar inna tidak bisa berbentuk fi'il atau tidak bisa berbentuk du'a. Apa? Apabila khabar inna mukhaffafa min tsaqila adalah fi'il dalam keadaan gitu. So, bilangin. Apabila khabar inna yang mukhaffafah dan bentuk fi'il ya, dalam keadaan tidak berbentuk du'a. Fi'ilnya gitu. Dalam keadaan fi'ilnya kan aja kan ada fi'il itu. Dalam keadaan fi'ilnya bukan du'a. Untuk du'a walam yakun dan juga dan fi'ilnya tidak bisa tasrif. Iya, yakun tasrif mumtani'a yang dilarang. Apa namanya? Walam yakun tasrif mumtani'a. Walamnya kun tasrifu mumtani'a tidak terhalang dari sharaf, maksudnya apa? Bisa menerima tasrif. Ya. Walamnya kun tasrifu mumtani'a maksudnya apa? Fi'ilnya bisa bertasarruf maksudnya. Iya kan? Ya. Fi'ilnya tidak terhalang dari tasrif. Berarti bisa bertasarruf fi'ilnya. Ya. Coba diulangi. Wa in yakun fi'lan walamnya kun du'a walamnya kun tasrifu mumtani'a. Maknanya? Apabila khabar inna yang mukhaffafah fi'il dalam keadaan dia bukan berbentuk doa ya. Dan dia tidak terhalang dari tasrif. Ah, san. Ya, baru fal ahsanul faslu biqad au nafin au tanfisin au law wa qalilun dzikru law. Ya, setelahnya. Sempurnakan. Ya, fal ahsanul faslu biqad au nafin au fal ahsanul faslu fa waqi'an li jawabi syart ahsanu mubtada marfu alamat rafi dhamma al faslu khabar mubtada marfu bi qad jar majrur muta'alliq bi al fasl au harfu atfin nafin ma'tuf ala qad ya au tanfisin au harfu atfin tanfis ma'tuf al fasl aidan heh ma'tuf al fasl ala nafi qad semuanya dengan berqad au atau nafi ya, terus au law au qalil au law au harfu atfin law ma'tuf semuanya dia tetap dengan qad semua ya jadi nafiun tanfis law terus law ma'tuf al qad wa qalilun dhikru law wawu harfu atfin qalilun ya qalilun khabar muqaddam ya zikru mubtada muakhar wawu mudhaf law mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi thumma muqaddar apa mabni ala sukun ya mabni ala sukun qusida lafdhu ya qusida lafdhu ya terus ya seperti harakat hikayah ya kasoi muqaddar sya. Coba mana apa wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a? Dari awal ya, dari situ sampai terakhir. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'a fal ahsanul fasl bi qad au nafin au tanfisin au law wa qalilun dhikru law. Ah, masih nyambung. Ya dari awal itu terjemahkannya. Jika jika khobarnya khobar inna berupa fi'il, akan tapi tidak mengandung doa dan tidak pula terhalang tasrifnya, ya. maka yang paling baik memisahkan antara inna dengan khobarnya, ya, dengan qot atau dengan nafi atau dengan tanfis atau dengan lau, akan tetapi penyebutan dengan lau sedikit. Ya, san. Ya, selanjutnya. Ya, sekarang dengan contoh. Ya. Contohkan yang pertama. Ya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a. Apabila khabarnya berupa fi'il dan bukan doa. Kalau khabarnya doa, contohnya apa? Ya, kalau khabarnya doa, contohnya apa? Hah? Doa bukan itu? Bukan, ya doa itu ayatnya, nah dari ayatnya. Hah? Wal khamisatu an radiyallahu, ya, alaiha, ya. Alaihi atau alaiha? Alaiha. In kana minas shodiqin, itu ya. Ya. Berarti bagaimana hukumnya? Ketika itu, ya, ini ketika khabarnya in mukhaffafa minas tsaqil adalah doa. Apa? Lam? Lam yusol, san. Dan contohkan yang kedua, walam yakun tasrifu mumtani'a, yaitu apabila khabarnya in mukhaffafa minas tsaqil adalah fi'il yang terhalang dari sharaf. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Hukumnya bagaimana? Wajib tidak untuk dipisahkan antara in dengan khabarnya yang berupa fi'il yang tidak mensharif atau yang la yatasarraf? Lam yajib al-fasl. Iya, lam yajib. Lam yajib atau la yajuz? La yajuz. Ya, lam yusol, ya, tidak boleh dipisahkan. Langsung saja. Ya. Dan alasannya apa? Karena tidak ada kerancuan dengan ma al masdariyah, dengan koma, dengan is apa, dengan an masdariyah. Kenapa ketika masuknya, ya, ketika khobarnya berupa tadi yang pertama doa atau fi'il yang bukan doa tapi terhalang dari sharaf, itu tidak ada kerancuan antara an mukhaffafah min atsaqila dengan an masdariyah, sehingga tidak perlu dipisahkan di situ antara an dengan khabarnya. Dikatakan al-masdariyah masuknya kepada isim dan terkadang masuknya kepada fi'il. Terus yang bukan, yang fi'ilnya bukan doa dan juga fi'il yang tidak bukan fi'il yang bertasarruf. Ya, al-masdariyah kan ditawil dengan setelahnya menjadi masdar. Sehingga tidak mungkin dia masuk kepada fi'il doa. Ya. Karena dia tidak ditawil bersamanya. Tidak pula bisa dia masuk kepada fi'il yang kalau mutasarif. Karena tidak bisa ditawil bersamanya menjadi masdar. Iya kan? Fi'il yang kalau mutasarif ada masdarnya enggak? Enggak ada kan? Nah itu. Ya terus nih. Ya. Nah ini. Apabila in ditakhfif, ya, in ditakhfif, maka tidaklah datang setelahnya dari fi'il-fi'il kecuali fi'il-fi'il yang nasikhah yang memansuhkan hukum mubtada. Apakah mutlak seperti ini? Apa? In, ya. In sudah dimerja belum kemarin? Belum juga, ya? Apa sih belum dimerja, ya? Nah, itu sudah dimerja belum, ya? Nah, sudah. In ini. Katanya sudah dimurja'ah tadi. Kalau saya belum, ya. Belum itu kan? Tadi yang murja'ah dia untuk khaffaf wal fi'lu in lam yakun nasikha, dari situ murja'ah. Ya, ada yang bisa? Ada yang tahu? Iya. Yes. Apabila inna, ya, enggak apa-apa mundur dulu karena antum tadi salah menyebutkan sih. Dari wal fi'lu murja'ahnya. Apabila in ditakhfif, ini takhfif, maka tidak datang setelahnya dari fi'il-fi'il kecuali fi'il yang nasikhoh. Apakah mutlak demikian? Tidak. Tapi apa? Ala maratib. Ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat yang pertama fi'il madhi nasikhon. Yang paling banyak adalah ketika ini takhfif, yang datang setelah adalah fi'il madhi yang nasikh. Ya, yang kedua fi'il madhi ghairu nasikh. Nah, gampang kan ngapalnya yang kedua fi'il madhi yang ghairu nasikh. Terus yang ketiga fi'il mudhari' nasikh. Ya, fi'il mudhari' yang nasikh. Terus fi'il mudhari' ghairu nasikh. Fi'il mudhari' nasikh. Mudah kan ngapalnya kan? Ya, harusnya dari situ merujukannya. Siapa yang bisa mi'rab? Falau anki fi yaumir rakha sa'alatni. Salaku ki lam abkhal wa anti shadiqu. Ya, Hamzah belum bagiannya. Hanya belum bagiannya, Hamzah ya. Ya, di Arab saya. Falau anki fi yaumir rakha sa'alatni. Salaku ki lam abkhal wa anti shadiqu. Shadiqu. Ya, falau anki. Alifa al-hasama qablaha law. Harfu imtina. Lau ya fi mana syartiyah, syartiyah ghairu jazimah. Ghairu jazimah. An mukhaffafah nasaqilah. Ya, kaf wal kaf ismuha. Ya. Fi yaumir rakha jar majur muta'alliq bi salatan al-ati wa mudhaf. Ya. Rakha wa mudhaf ilayh. Altini fi'lun mad fil fa'il maf'ul. Ya. Wa tadhmir muttasil mabniun ala al-kasri fi mahal fin fa'il wa nun al-qayah wal yadhmir muttasil mabniun fi mahal nasb maf'ul bih. Talaqaki al-awwal, talaqaki maf'ul bih tsani. Terus lam abkhal. Lam harfu nafi min jazm min qalbin. Mabniun ala sukun abkhal fa'ilul mudhari majzumun bilam wa fa'ilu dhamir musatir fihi wujuban tudru ana wal jumlah fi mahalli jazmin jawabu syart. Kam law ghairu jazima tadi kan fi mahalli jazmin wal jumlah jawabu syart la jumlah jawabu syart la mahalla la mahalla li i'rab min al-i'rab ya wa anta shadiq al waw wa haliya. Ya. Anta mubtada marfu' wa anti bukan anta. Wa anti mubtada marfu' shadiq khabar. Li mubtada marfu'un wa al-madhru fihi ad-dhamma ad-dhul akhiri. Ya, sudah. Sekarang kita lanjutkan ini terakhir. Pembahasan terakhir dari ciri yang pertama ya. Ada yang terlewat enggak merujukannya? Oh, tadi betul juga ya, kayak yang sebutkan itu. Nah, salah ya. Yang tadi falamma ra'a an samarallahu, contoh apa itu? Falamma ra'a an samarallahu malah, contoh apa itu? Contoh an mukhaffafa min al-thaqilah yang ghairu du'a, terus tidak ada di situ apa? Pemisah yang memisahkannya. Ini jarang ya. Tapi ada gitu. Ya, falamma ra'a an samarallahu malah. Oh ya, kemarin yang sudah lewat pembahasannya itu tentang ho'inil haq. Itu dua ya, ternyata syahidnya. In yang pertama juga, ho'inil haq wa liyakfa'al adhi basirah. Wa'in huwa lam ya'dam khilafal mu'anidi. Dua in itu. Inil haq. Sama-sama inna ya. Ho'inil haq. La yakhfa'ala di basirah fa in huwa lam ya'dam khilafal mu'anidi wal fasilu ahadu arba'ati asya' famisah yang memisahkan antara an mukhaffafa min ats-tsaqilah ada ataupun dengan khabarnya ada empat pemisah. Yang pertama qad kaqouli ta'ala wa na'lamu an qad shadaqtana, dan kami tahu bahwa engkau angkot sodak tanah telah membenarkan kami. Wa na'lamu angkot sodak tanah. Iramnya bagaimana? Na'lamu. Ya dan. Wa na'lama Fau berarti apa di sini? Na'lama fau apa? Atifah berarti. Ya. Na'lama ma'atuf ala qablaha. Apa sebelumnya? Ya. Apa ayat awalnya apa? Rabbana anzil alaina ayat pertamanya apa? Wa na'lama an qad sadaqtana. Allah manzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka. Bukan itu ya? Apa ayat sebelumnya? Hal yastati'u rabbuka ay yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'? Bukan. Apa? Qalu nuridu an nakula minha itu. Qalu nuridu an nakula minha. Qalu nuridu an nakula minha. Terus? Wa na'lama kan ya? Wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minasyahidin. Berarti ma'atuf alama qoblah. Ma'atuf alal mansub mansub mitluh. Wa alamat nasbi al-fathah. Ya an khafafah hina taqilah. Wasmuha pemirsyaan takdiruhu anhu gitu ya. Qad harfu tahqiq sadaqtana fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Sadaqa fil ma'adhi abni alal ala sukun. Iti solebi dhamir raf'i mutahrik atta dhamir mutasil abni alafat min ahli raf'in na ya. Terus jumlah anna al-mafhamu awal min anna wa ma ba'daha bagaimana? Sadda masadda maf'ulain na'lam. Asan yang kedua harfu tanfis, misalnya harfu tanfis wa huwa sin au saufa, sinan saufa. Contohnya qulu ta'ala alima an sayakunu minkum marda. Ini Rabi seperti tadi ya. Alima an sayakunu minkum marda. Ini sini yakuna bisa tama bisa naqisa ya. Ya. Ya. Bisa kalau untuk menjadikan yakuna. Yakunya adalah yang tama berarti mana fa'ilnya? Marda. Minkum muta'alik saja. Jadi majrur muta'alik dengan yakun. Ya. Kalau untuk menjadikan yakunya naqisah berarti khabarnya apa? Minkum ya. Famithalu saufa qawlu asy-syair. Contoh saufa ucapannya asy-syair dalam Al-Bahr Al-Kamil. Wa'lam fa'ilmu al-mar'i yanfa'uh an saufa ya'ti kullu ma qudira. Ketahuilah karena sesungguhnya pengetahuan seseorang itu yanfa'uh akan bermanfaat baginya. Yaitu bahwasanya saufa ya'ti kullu ma qudira. Pasti akan datang menimpanya segala apa yang ditakdirkan. Ya. Ya Rabi jelas ya. Ya siapa yang mau baca ya Rabinya? Hasan. Hasan. Ya Rabinya. Wa'alam. Ya, sedikit sini. Bismillah. Al-Irabu wa'alam fi'lu amrin. Wa fa'iluhu damirun mustadirun fihi wujuban takdiru anta. Fa'alima mutara'un. Fa'ilmu mutara'un. Wa'ilmu. Wa'ilmu. Ini fa'nya fa' apa kira-kira? Maknanya ta'liliyah ya. Karena sungai ilmu seorang wa'lam fa'ilmu. Terus wa'ilmu mudhafun wal mar'u mudhafun ilayh yanfa'u fi'lun mudhari'un marfu adhafi dhamma wa fa'iluhu dhamirun musannifihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala ilm wal ha maf'ulun bih liyanfa' wal jumlatu min yanfa'u wa fa'iluhu fi mahalli rafin khabarun mubtada an mukhaffafa min takilah wa ismuha dhamiru sya'nin mahdhufun wujuban sawfa harfu tanfisin ya'ti fi'lun mudhari'un kullu fa'ilu ya'ti wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili fi mahalli rafin khabaru an wa kullu mudhafun wa ma ismu mawsulin mudhafun ilayh kudira fi'lun madin mabniun lil majhul wal alifu lil idlaq ونائب الفاعل ضمير مسند فيه جوازا تقدره ويعود على ما والجملة من قدر ونائب فاعل لا محل من الإعراب صلة الموصول. رس أن المصدر المؤول من أن وما بعدها إعرابية ده. ada إعرابية nggak ada معنى أن سوف يأتي كل ما قدر في محل إعراب. جملة al ataupun al masar al awal min anna wa ma ba'da min an mukhaffafah wa ba'da apa sadda masada maf'ulai wa alam, iya kan, wa alam an sawfa itu kan ya. Jumlah fa'il mul mar'i yanfa'u ya, seperti jumlah hisipan ya. Kemudian as-salis an-nafyu, nafi. Kaqouli ta'ala fala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Tidakkah mereka melihat ya bahwasanya patung-patung yang mereka sembah tidak bisa yarji'u ilaihim qawla, mengajak bicara kepada mereka, tidak bisa membalas pembicaraan kepada mereka. Apabila mereka meminta, menyeru, berdoa kepadanya. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim. Artinya an la yarji'u ilaihim. Nafi kan an la didghamkan di sini jadi alla. Ya, di sini annya bukan an masdariyah karena yarji'u di situ apa? Marfu'. Ya. Seandainya annya an apa? Masdariyah nas apa? Nasifah ya yarji'a itu bukan an mukhaffafah min atsaqilah. Wa qawlu ta'ala ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Jadi sama. Ya. Allan an. Ya, kemudian di idghamkan nunnya kepada lam itu. Anlan jadi allan. Najma masuk dengan lan. Ya. Wa qali ta'ala yahsabu an lam yarahu ayahsabu an lam yarahu ahad an lam. Ya. Banyak ya contoh-contohnya yang pemisahnya adalah nafi. Bisa dengan la ataupun dengan lan ataupun dengan lam atau yang lainnya. Ar-rabi' yang keempat lau wa qalla man dzakara kaunaha fasilatan min an-nahyin, sedikit sekali yang menyebutkan lau sebagai pemisah antara an dengan khabarnya dari mereka para ahli nahwu. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara contoh datangnya lau sebagai pemisah antara an dengan khabarnya. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah, aslinya wa annahu kan wa anhu law istaqam. Ya. 'Ala at-tariqah. Wa qawli ta'ala lau seperti biasa itu. Harfu syart or jazimah, tidak menjazimkan. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bi dhunubihim. Mana di sini? Allau nasha'u asabnahum bi dhunubihim. Ya. Tidakkah yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha, mereka-mereka orang yang mewarisi bumi ini mengetahui min ba'di ahliha, setelah penghuninya dahulu dibinasakan. Allau nasha'u asabnahum bi dhunubihim. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, saya mereka pun akan ditimpa. Ya. Dosa ditimpa petaka karena sebab dosa-dosa mereka. Wa mimma ja'a biduni fasil, di antara contoh datangnya an tanpa pemisah adalah ucapannya alimu an yu'ammalu fajadu qabla an yus'alu bi'adzami su'lin. Bi'adzami su'li. Alimu an yu'ammalu fajadu qabla an yus'alu bi'adzami su'li. Mereka tahu bahwasanya mereka diharapkan oleh orang-orang, fajadu akhirnya mereka pun bersikap dermawan, ya, memberi qabla an yus'alu, sebelum diminta bi'adzami su'li, diminta dengan permintaan yang terbesar, ya, dermawan ini orangnya, tahu bahwasanya mereka manusia berharap, maka sebelum meminta ngasih dia. Di sini syaitnya mana? Alimu an yu'ammalu, tanpa bah pemisah. Ya. Meskipun yang sering dan itu yang lebih bagus, bagaimana? Adanya apa? Pemisah dengan pemisah. Ya. Wa qawlu ta'ala liman arada an yutimmu ar-rabu'ah. An yutimmu ar-rabu'ah. Dalam kiraah, satu kiraah dibaca an yutimmu ar-rabu'ah. Pada kiraah yang membaca rafa pada kata yatimmu. Ya. Fi qira'ati man rafa'a yatimu fi qaul fi qaulin, ya, pada satu ucapan ataupun bacaan. Siapa ini bacanya? Al-Mujahid ya. Qala fi bahril muhit wa quri'an yutimu bi rafil mim wa nasabaha an-nahyun ila Mujahid. Wal qaul tsani, adapun bacanya kedua, anna an laisat mukhaffafah min ats-tsaqilah, an bukan mukhaffafah min ats-tsaqilah, tapi di an-nasibah lil mudhari' lil fi'l al mudhari'. Wartafa yatimu ba'dahu syudhudha, dan rafa'nya yatim setelah an, ya, an apa? Ya, syudhudha itu syadz. Ya. Waliyan nasibah, yang benar itu nasibah. Ini fi'il mudhari, yang menasabkan fi'il mudhari dan rafa'nya yatim setelahnya itu syadz. Sebutkan juga di sini qad dzakara ulama anna hadhihi lughatu lughatun li jama'atin min al-arab yuhmiluna an al-masariyah an al-masariyah. Jadi maksudnya jadi di sini wartafa yatimu ba'dahu syudzudza. Dirafa'kan yatimu setelahnya setelah an apa? Masariyah ya. An-nasiba itu syadz gitu. Ya, itu syadz. Para ulama ataupun sebagian ulama menyebutkan bahwasanya bahasa ataupun ini adalah bahasa sekelompok dari orang Arab. Yang mana mereka mengihmal an al-masariyah, tidak mengamalkan al-masariyah, an-nasibah. Kama anna amatan Arab yuhmiluna ma al-masariyah. Sebagaimana? Ya. Seluruh orang Arab mengihmal ma al-masariyah. Disamakan dengan ma, gitu lah. Sebagaimana ma al-masariyah tidak beramal, maka temannya pun an. Ya, sekali-kali tidak diamalkan lah, gitu. Fala yansibuna biha. Sehingga mereka tidak menasabkan ya, dengan an, terkadang. وانشهد على ذلك شواهد كثيره وتحقيق هذا الموضوع على الوجه الاكمل مما لا يتسع له هذه العجاله ولكن قد ذكرنا لك في شرح الشاهد السابق بعض الشواهد من القران الكريم ومن الحديث الصحيح ومن الشعر berarti kalau dirafakan saya tetap dibawanya kepada apa an al-masariyah nasibah ya ya dengan mengihmal annya karena disamakan dengan apa temannya ma al-masariyah. Kemudian contoh yang selesai ya. Wa khuffifat ka anna aydan fanuya mansubaha wa khuffifat ka anna aydan fanui mansubaha wa thabitan aydan ruwi. Ya wa khuffifat ka anna aydan fanui. Demikian pula ka anna ditakhfif maka diniatkan. Apa yang diniatkan? Isimnya. Ya. Mansubuha, yakni isim yang dinasabkannya. Wa sabitan aydan ruwi. Tapi diriwayatkan pula. Ya disebutkannya isim mansubnya itu. Sebagaimana apa? Pada anna. Ya. Ditakhfif ka anna, maka diniatkan isim mansubnya, pemirsaan juga ya. Dan diriwayatkan ya pada ka anna ketika ditakhfif disebutkan apanya isimnya. Idza khuffifat ka'anna nuwiya ismuha wa ukhbira 'anha bi jumlatin ismiyah apabila ditakhfif ka'anna apabila ka'anna ditakhfif maka diniatkan isimnya dan dikhabari ka'anna dengan jumlah ismiyah. Ini dengan jumlah ismiyah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini asy-syarih tidak mendatangkan syahid bagi datangnya ka'anna ataupun ka'an ka'anna ini takhfif kemudian setelahnya jumlah ismiyah di antara syahidnya adalah ucapan penyair wa sadrin musyriqil launi kan fadiyahu huqqani wa sadrin musyriqil launi kan fadiyahu huqqani di sini apa ka'an fadiyahu huqqani ya ka'an hu gitu kan fadiyahu huqqani. Nahu contoh kan Zaidun qaim yani kanhu Zaidun qaim kana syan Zaidun qaim atau jumlatin fi'liyah kalau ditakhfif kana menjadi kan maka dikhabari dia dengan jumlah ismiyah ya contohnya jadi kan Zaidun qaim juga bisa dikhabari dengan jumlah fi'liyah yang musaddara bi lam yang diawali dengan lam contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala kan lam taghna bil ams seolah-olah tidak ada kemarin. Ka'alam tarnabil ams. Ya. Ka'anhu. Ya. Au musaddarah biqad. Atau diawali jumlah fi'liyah tersebut dengan qad. Kaqauli syair. Seperti ucapan penyair. Afida. Ada yang azifa ya. Di sini afida ya. Mungkin maknanya sama. Maknanya azifa. Dana. Afida. Afida tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina wa ka'an qadi. Telah dekat. Waktu keberangkatan. Hanya saja kendaraan-kendaraan kami, unta-unta kami, lam tazul, belum berangkat membawa pirihalina. Ya. Waka'an qadin, ataupun lam tazul, senantiasa dia di tempat-tempat kami, rihal. Saya ulangi, telah dekat waktu keberangkatan, hanya saja tunggangan-tunggangan kami, unta-unta kami, lam tazul birihalina, masih dia berada di rumah-rumah kami. Waka'an qadi, seolah-olah dia telah berangkat, karena sebentar yang berangkat. Di sini, waka'an qadi, ini waka'an qadi zala. Qad di sini, pemisahnya. Ay waka'an qad zalat, waka'an qad zalat. Fasmu ka'an fi hadhil amthila mahdhuf, maka isim ka'an pada contoh-contoh ini adalah mahdhuf, yaitu dhamir sya'an. Takdirnya ka'an hu zaidun qa'im, wa ka'an hu lam taghna bil ams, wa ka'an hu qad zalat. Wal jumlatu allati ba'daha khabaru an, khabarun anha, dan jumlah yang setelahnya adalah khabar dari ka'an. Wa hadha ma'na qawlihi fanuwiya mansubuha wa ashara biqawlihi wa thabatan, aydan ruwi ila annahu qad ruwiya ithbatu mansubiha walakinahu qalil. Ya, inilah makna dari ucapan beliau, fanuya mansubuha, dan diniatkan mansubnya, yakni ditakdirkan di situ dhamir sya'an sebagai isimnya. Wa syara bi qawli, dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, wasabitan aydan ruwiya, ya wasabitan aydan ruwi, wasabitan aydan ruwi, ini sabitan ya ramya apa hal dari apa tamir yang ada pada ruwi ini. Diriwayatkan pula, yakni isimnya sabitan dalam keadaan ditetapkan, disebutkan juga. Ya. Ini mengisyaratkan kepada annahu qad ruwiya itsbatu mansubiha, yaitu bahwasanya terkadang ruwiya diriwayatkan itsbatu mansubiha, penetapan isim mansubnya. Walakinnahu qalil, tapi itu sedikit, laminhu qawlu al-hazj dalam bahar al-hazj. Wa sadrin musyriqin nahri kan radyaihi huqqani, disebutkan di sini. Berarti sisi i'rabnya beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau tadi bisa dengan dibawa kepada dua sisi, berarti contoh ini kan radyaihi huqqani bisa dijadikan isimnya ka'annya itu dhamir sya'an kanhu, berarti jumlah setelahnya, jumlah khabarnya ka'an. Bisa juga sadia dijadikan sebagai apa? Isimnya ka'an, huqqani khabarnya. Ka'an sadjaihi huqqani. Ya. Kasih sendiri aja ya maknanya. Ya. Wa sadjaihi ismu kan. Maka sadjaihi adalah isimnya ka'an. Wa huwa mansubun bil ya, dan dia dinasubkan dengan ya. Karena musanna. Li'annaha musanna. Wa huqqani khabaru kan. Wa ruwiya ka'an sadjaihi huqqani. Sadjaihi, ya sebelumnya sadjahu, beda ya. Kalau dibaca dengan rofa, ka'an sadjahu, berarti isimnya annya apa? Dhamir sya'an. Kalau dibaca nasab, ka'an sadjaihi, berarti itu isimnya ka'an, yang beramal. Waruya ka'an sadjahu huqani, diriwayatkan dengan riwayat yang lain, yaitu dengan merofa ka'an sadjah, ka'an sadjahu huqani, fayakunusmu ka'an mahdufan wa huwa dhamir sya'an, sehingga isimnya ka'an mahduf yaitu dhamir sya'an. Takdirnya ka'anhu sadiyahu huqani mubtada khabar fi mawdi' rafin khabari ka'an. Wa yuhtamal an yakuna sadiyahu isma ka'an, dan memungkinkan pula untuk dibawa sadiyah sebagai isimnya ka'an. Waja' bil alif ala lughati man yaj'al al musanna bil alif fil ahwali kulliha. Mungkin pula an yakuna sadiyah untuk sadiyah sebagai isimnya ka'an. Ya. Waja' bil alif, dan datang dengan alif. Ala lughati man yaj'al, di atas bahasa mereka yang menjadikan musanna itu dengan alif pada semua keadaan. Ya. Jadi tadi yang datang dengan riwayat dengan alif ka'an sadiyahu huqqani memungkinkan dua sisi. Sisi yang pertama, isimnya ka'an dhamir sya'an, ya, berarti sadiyah mubtada, huqqan khabar, jumlah mudhar khabar, sebagai apa? Khabar dari ka'an. Memungkinkan pula sadiyah sebagai apa? Isimnya ka'an, tapi di atas lughah yang menjadikan musanna itu tetap di atas alif. Masih ingat? Pada pembahasan musanna yang telah lewat itu, ataupun asmaul khamsah. Inna abaha wa abaha قد بلغ في المجد غايتاها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها يعني غايتيها. Tapi di sini dibawa kepada loh itu, ya, ini menjadikan musanna tetap di atas alif. Kemudian ada catatan akhir di sini. Amma bisya'ni baqiyati hadhil ahruf, adapun perihal huruf-huruf yang lainnya dari yang menasobkan dari selain inna, anna, dan apa, lakinna. Fa'alam anna laita, maka ketahuilah bahwasanya laita dan la'alla la yukhaffafani abada. Ya, tidak ditakhfif selamanya. Tidak ditakhfif selamanya. Mau ditakhfif gimana? Enggak ada musyaddadnya, ya. Laita. Ya, la'alla. Wa amma lakinna, adapun lakinna fatukhaffaf, maka dia ditakhfif. Wala ta'malu syai'an bal tuhmal wujuba, maka dia ketika itu tidak beramal sedikit pun, bahkan wajib diihmalkan. Wa dzalika li zawali ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah, sama rasanya karena hilang kekhususannya bersama jumlah ismiyah. Iz innaha tasbah harfu 'adfin wa sidrakin yadkhulu 'ala jumlatil ismiyah wa 'ala lafdhil mufrad, karena dia sudah menjadi huruf ataf dan istidrak yang masuk kepada jumlah ismiyah dan juga kepada lafaz yang mufrad. Syadza Yunus wal Akhfash fi tajwizi i'maliha qiyasan ala anna wa afrata Yunus fi hikayati dhalika 'anil Arab. Untuk kalau lihat catatan kaki di situ masih ada tambahan syahidnya, ya. Syahid dari beramalnya kaan ketika ditakhfif. Di antaranya sudah pernah kita lewatkan itu, ya. Wa yawman tuwafina biwajhin muqassamin kan dhabiyah, ya kan? Kan dhabiyatun atau dhabiyatan kalau kita jadikan kaan di situ beramal. Kaan, iya. Kalau sesuai dengan bahasan kita dibaca apa? Ya, kan dhabiyatun ta'fu ila wariqis salam. Isimnya kaannya apa? Dhamir sya'an. Ya, di sana ada beberapa sisi, ya. Bisa juga dibaca apa? Dhabiyatun kenapa? An-nya zaidah, berarti majrur dengan apa? Kaf. Bisa juga dengan apa lagi? Bisa enggak babiatan? Kan babiatan. Ya, jadi isimnya kan. Ada enggak riwayat seperti itu? Lihat, itu ada enggak riwayatnya? Ya. Jadi bil harakat salat ada datang. Ya, dalam tiga datang riwayat dengan tiga harakat. Babiatun, babiatin, babiatan. Kalau babiatun berarti kaan di situ isimnya pemersyaan, babiatun mubtadanya. Kalau babiatan berarti kaan beramal dan babiah sebagai isimnya. Kalau babiatin berarti kaf yang menjadi pasan, anya zaidah. Nah, selesai, ya, dengan ini pembahasan tentang inna dan teman-temannya dari nawasib. Ada yang mau disampaikan? Ada yang tertinggal enggak? Ya. Ya. Khobarnya tidak bisa, enggak boleh dipisahkan dengan pemisah tadi ketika. Ya, tadi kan sudah kita jelaskan, ya. Jadi mengapa antara an, ya, dengan khobarnya itu kadang wajib dipisah? Seperti kapan? Ya, pada di situ lihat. Ah, kita lihat antum lihat itu di bagian itu, simpulannya itu. Ya. Jadi an mukhaffafah min tsaqilah dengan khabarnya itu dilihat. Kalau khabarnya khabar seperti jumlah ismiyah, ya. Tidak butuh kepada pemisah. Kenapa? Eh, jawabannya. Karena sudah terbedakan di situ antara an mukhaffafah dengan an masdariyah. Karena yang namanya an masdariyah tidak bisa masuk kepada isim, jumlah ismiyah, iya kan? Sehingga dipastikan di situ bahwasanya an mukhaffafah min tsaqilah. Dan ketika itu tidak butuh pemisah. Ya, pemisah ini tujuannya itu apa? Yang memisahkan, membedakan antara an mukhaffafah dengan an masdariyah gitu kan. Sehingga ketika jumlah khabarnya adalah jumlah ismiyah sudah enggak butuh pemisah. Apa contohnya? Alim tu, ya, an Zaidun qaimun ataupun qoma. Ya sudah, enggak butuh. Kenapa? Enggak mungkin di situ annya masdariyah, ya. Kemudian kalau khabarnya adalah jumlah fi'liyah, maka ini dirinci. Ya. Dilihat di situ fi'ilnya fi'il mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Kalau fi'ilnya fi'il mutasarrif, maka ada dua kemungkinan. Pertama, fi'ilnya mengandungi makna doa. Yang ketiga, fi'ilnya tidak mengandungi makna doa. Adapun kalau fi'ilnya mengandungi makna doa, maka tidak butuh kepada pemisah. Kenapa? Karena tadi an al-masdariyah tidak bisa masuk kepada fi'il doa. Enggak bisa. Ya, enggak mungkin ditakwil dengan fi'il doa. Enggak boleh, itu doa, ya. Adapun kalau masuknya kepada fi'il yang mutasarrif selain doa, maka itu sebagian kaum mewajibkan adanya pemisah, ya, antara qad dengan jumlah fi'liyah ini yang fi'ilnya mutasarrif selain doa, mewajibkan, kecuali jarang katanya dalam syair atau yang kalam yang lain yang sifatnya jarang sekali. Nah, sebagian yang lain seperti Ibnu Malik membolehkan tetap didatangkan pemisah, meskipun yang lebih bagus apa? Ditinggalkan pemisahnya. Ketika kapan? Ketika khabarnya berupa fi'il mutasarrif dan selain doa. Ya. Adapun kalau khabarnya yang berupa fi'il itu adalah fi'il yang ghairu mutasarrif, maka tidak butuh kepada pemisah. Kenapa? Yang namanya an masdariyah tidak mungkin bisa masuk kepada fi'il yang ghairu mutasarrif, karena tidak bisa fi'il yang ghairu mutasarrif ditakwil dengan an menjadi masdariyah, kan? Dengan laisa yang enggak bisa. Masdarnya apa? An dengan laisa. Ya. Nah, itu. Bagus juga ini, sini ada bagannya ini. Ya, untuk memudahkan antum menguasai pembahasannya tuh. Rangkumannya ini. Ya, yang lain? An-mukhaffaf. Ya. An-mukhaffaf min as-saqilah. Terus? Ya, ada di sini kan? Belum sempat baca kalau kita ada di situ bahasanya mana ya? Iya, setelah afal yakin. Saya mau baca mana ya? Saya tanya lagi ada tadi. Ah, lihat itu syahid ini. Alimu an yu'ammalun fajadu qabla an yus'alu bi'adami su'lin. Asyahid fi, lihat. قوله أن يؤملون حيث استعمل فيه أن المخففة من الثقيلة مريان أعملها في الاسم الذي هو بمر الشأن المحذوف وفي الخبر الذي هو جملة يؤملون ومع أن جملة الخبر فعلية فعلها متصرف ودعاء لم يأتي بفاصلة أي والاستشهاد من ذلك والاستشهاد بهذا البيت نعم wal istishhad bi hadzal bait innama yatimu ala madhhabil jumhur. Ya. Bisa dibenarkan mendatangkan syahid dengan bait ini, yaitu alimu an yu'ammalu fajadu. Syahid itu apa? Didatangkannya an mukhaffafah min tsaqilah, kemudian diikuti dengan apa? Fi'il yang mutasarrif selain doa, kan, tanpa pemisah. Padahal satu kaum mewajibkan. Ya, satu kaum yang lain yang lebih baik dengan an. Ya. Ini yatimu ala madhhabil jumhur, bisa sempurna kalau kita berjalan di atas pendapatnya jumhur. Alladzina yadhhabuna ila anna an alwaqi'ah ba'da 'ilmin ghairi muawwalin bidh-dhann takunu mukhaffafah min ath-thaqila la ghair. yang mereka jumhur berpendapat bahwasanya anna yang datang setelah ilm yang tidak ditakwil dengan makna dhon, maka dia adalah mukhaffafah min ats-tsaqilah la ghair, ya, tidak ada yang lain. Fama ala madhhab al-Farra wa ibn al-Anbari alladhaini la yarayani lil mukhaffafah mawdu'an mawdi'an yakhussuha awjaba al-fasl fi wahid min al-umur allati dhakara al-sharih litafriqah fa innahuma yunkirani an takuna an fi hadha al-bayt mukhaffafah min ats-tsaqilah wa yaz'umani annaha hiya al-masdariyah allati tansibu al-mudari' wa annaha lam tansibhu fi hadha al-bayt kama lam tansibhu fi qawli al-sha'ir ya an taqra'ani al-asma'a wa ihkuma minni as-salama wa alla tusyiru ahada. Ya, jadi syaratnya jadi setelah ilm nih. Berarti kalau bukan ilm apa? Lihat di sini. Adapun menurut mazhabnya Al-Farra dan Ibnu Al-Anbari yang mana keduanya la yarayani lil mukhaffafah mawdian yakhussuha, yang mana keduanya tidak berpandangan berpendapat bagi an mukhaffafah itu tempat yang khusus, enggak mesti seperti apa? Haruslah alima gitu. Ya. Adapun menurut mazhab Al-Farra dan Ibnu Al-Anbari yang mana keduanya tidak berpandangan bahwasanya an mukhaffafah itu memiliki tempatnya khusus. Ya. Fa ujaba al-fasla dan keduanya mewajibkan fasl bi wahid min al-umur dengan satu dari al-umur allati dzakarah syarih dari empat perkara tadi yang telah disebut oleh syarih empat ya. Fa innaha yunkirani maka fa innahuma keduanya mengingkari an takuna an fi hadzal bait mengingkari bahwasanya ada di sini mukhaffafa min ats-tsaqilah bukan gitu. Karena yang kalau an mukhaffafa min ats-tsaqilah mesti harus ada apa? Pemisahnya yang misalkan antara an dengan setelahnya. Ya. Ada pun jumhur berpendapat bahwasanya kalau datang setelah an ataupun nah, kalau an mukhaffafa min ats-tsaqilah datang setelah alima ya mesti dia mesti di an mukhaffaf min ats-tsaqilah gitu. Bukan nasariyah. Maka tidak perlu ataupun kadang tidak dibutuhkan gitu. Pemisah. Ya. Adapun kedua ahli nahwu ini berpendapat beda. Ya. Keduanya mengingkari bahwasanya antakuna an fi hadzal bait mukhaffaf min ats-tsaqilah mengingkari keberadaan an di sini mukhaffaf min ats-tsaqilah. Ya. Wa yaz'umani annaha fil hiya al-masdariyah dan keduanya menyangka an di sini masdariyah. Allati tansibul mudhari' yang menasabkan fil mudhari'. Wa annaha lam tansibhu. Kenapa di sini katanya menasabkan atau gimana sih kan? An yu'ammalun. Harusnya kalau menasabkan dikatakan apa? An yu'ammalu. Ya. Wa annaha lam tansibhu di sini tidak menasabkan fil mudhari' annya fi hadzal bait kama lam tansibhu fi qawli syair sebagaimana tidak menasabkan di situ an pada ucapan penyair yang lain ada gitu yang semisal dengan itu an taqra'ani ala asma'a wa yahkuma minni salama wa alla tusyira ahada sini an taqra'ani dimasuki an masariyah tidak dibuang nunnya terkadang ditetapkan gitu meskipun dia mansub ya kata wa kama lam tansibhu fi qawli ta'ala liman arada an yutimmu ar-rabu'ah sebagaimana juga tidak menasabkan katanya an seperti dalam contoh ayat liman arada an yutimu arba'ah pada qiraah yang membaca dengan rafa wa kama lam tansibhu fi hadis al-Bukhari dan juga sebagaimana dalam hadis al-Bukhari wa ma mana'aka an ta'zanina ila akhirih. Jadi sempurna pendalilan dengan bacir ini kalau kita berjalan di atas apa? Madhabnya apa? Jumhur. Ya. Apa madhab jumhur? Bahwasanya an yang datang setelah alima yang tidak ditakwil dengan makna dhon berarti pasti apa? Mukhaffafa min ats-tsaqilah sehingga ya terkadang bisa juga dibuang apa? Pemisahnya. Boleh. Tidak terjadi kerancuan. Kenapa? Enggak mungkin di situnya apa? An-nya an apa? Masdariyah. Adapun menurut madhab siapa? Al-Farra dan Ibn Al-Bari mengingkari seperti ini. Ya. An-nya katanya mukhaffafa min ats-tsaqilah. Yu'ammaluna itu mansub cuma nunnya tidak dibuang. Ada katanya semisal itu seperti ucapan penyair an taqra'ani ataupun dalam satu qira'ah dibaca an yutimmu. Dalam hadis juga wa manaka an ta'dhanina lah ya. Nanti insyaallah pembahasannya. Setelah ini kan tentang dhon ada juga tentang dhon kan? Belum kan? Ya, insyaallah. Saya yang lain? Atau setelah ini bagusnya gimana nih? Tes dulu ya hafalannya ya. Kita kasih kesempatan sepekan lah. Yang mulai ditulis ini. Sehingga nanti besok insyaallah beberapa orang yang sudah siap dulu. Mungkin nanti dari Hammam, Hamzah. Siapa lagi? Dua orang, tiga orang. Atau semuanya? Satu hari selesai. Nah, nanti habis ini kita merojah. Sebentar lah. Dari belakang. Iya. 10-10 lah. Semuanya masuk. Gak usah bawa kitab lah. 10-10 bait atau sejumlah orang ya. Dua itu berapa? 13 bait kita merojah. Merojahnya, i'rabnya, sama beberapa hal yang penting untuk ditanyakan di situ. Ya. Tapi ini dulu ya, sambil antum persiapan. Ya. Hafalan dulu. Siapa yang daftar besok? Itu ya, Imam, Ustaz Hamzah. Berapa orang enaknya? Dua. Kalau dua berarti kalau kosongnya ya untuk kita merojaah berarti. Ya. Apa? Sisanya ya seperti itu lah. Paling dua orang itu nggak ada setengah jam ya. Setengah jam banyak itu waktunya. Siapa tiga? Ini langsung tekan ini hasilnya ini. Cian ini. Jadi nanti tesnya seperti ini aja. Ini termasuk nilai. Ini. Kalau lancar sudah nggak usah tes lagi ini, nanti tulisnya aja. Saya ulangi lagi nanti berikutnya. Untuk semester ini masih sisa berapa bulan lagi? Ada 2 bulan? Nggak ada ya? Jadi sisanya untuk merujuk aja ya? Asal kayak gitu biar matanya mungkin, iromnya semuanya mungkin, dan barangkali ada yang kelewat-kelewat juga kita bisa tambal di situ. Ya. Ya sudah kita kasih nanti 2-2 aja ya. Ya. Pertama 1, 2, 3, 4, hari kedua berarti antum ya. Senin, Selasa, 2. Saya tak pilih-pilih dah. Kemudian Umar, 3, sama Hasan. Ya. 4, Ikhwan, Bihaki. 5, Ubadah sama Ihya. Nah, lancar. Distorkan sama temannya ya. Antum punya teman 10, distorkan 10. Lancar insya Allah. Ya hafalan dulu. Ya. Nanti kita masukkan insyaallah nilainya. Gerak-gerak satu ya titik. Titik. Gerak-gerak 5 bisa betulkan berarti salah satu kayak hafalan Al-Qur'an kayak gitu. Penilaiannya. Ya waktunya bebas lah. Apa? Sisa. Gimana? Ya itu sisanya untuk merojah ini. Udah mulai kita langsung merojahnya. Jadi bagaimana 10-10 atau 20-20? Kalau 10-10 kan ini kan kita hampir 200 ya. Berapa hari 10-10? Nah supaya pas waktunya 100 gitu. Ini 100 berapa ini? 96. 10-10 berarti berapa hari tuh? 20 hari ya? Iya juga. Iya. Kira-kira ada berapa waktu kita? Punya sampai selesai waktu, selesai murojaah. Jadi antum nanti tes tuh sudah murojaah di sini gitu. Iya kan? Jadi pertama tesnya i'rab. Ya 10-10 bait. Kemudian nanti akan datang hujan pertanyaan. 10 bait itu. Insya Allah. Ya.